Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'ashir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memudahkan untuk kita bisa berkumpul di majlis min majalisil ilm, di majlis min majalisil dzikir yang sudah tidak kita ragukan lagi tentang kemuliaan dan keutamaan dari majalisil ilm ataukah majalis adzikir yang bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ajaran yang lalu, pada kesempatan Rabu malam Kamis seperti ini, biasanya kita membahas karya dari Al-Imam Ibnu Abdul Bar alaihi rahmatullah di dalam Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Akan tetapi pada tahun ajaran ini biiznillahi ta'ala, istijabatan li talabi ahadikum, untuk membahas silsilatul akidah dan apa yang berkaitan dengan fadilah majalisil ilm atau adab para talabatul ilm, ana fikir insyaallah bisa diwakilkan dengan ta'alim selasa malam oleh ustadzuna al-ustadz Abu Ahmad Ali hafizahullah wa ra'ah dalam Jami' Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', sehingga mulai malam hari ini kita akan membahas silsilah akidah dari awal dalam membaca syarah Thalathatul Usul karya Syekhina Al-Syekh Al-Allamah Al-Faqih Ubaid Ibn Abdillah Ibn Sulaiman Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, yang mana beliau beri judul karya beliau ini dengan Ittihaful Uquli Bisharhi Thalathatil Usul. Ittihaful Uqul Bisharhi Al-Thalathati Al-Usul, yang insyaAllah ta'ala kajian ini akan kita bacakan satu pekan satu kali setiap Rabu malam Kamis biiznillahi ta'ala. Secara global, apa yang berkaitan dengan Al-Musannif yaitu Syekhuna Al-Allamah Al-Faqih Ubaid Ibn Abdillah Ibn Sulaiman Al-Jabiri adalah seorang alim yang walhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih panjangkan usia beliau dan saat ini bermukim di kota Al-Madinah An-Nabawiyah, dan beliau dikelilingi oleh para talabatul ilm dari kalangan ulama. Dan dahulunya beliau adalah seorang pengajar, seorang dosen di Jami'atul Islamiyah Bil Madinah An-Nabawiyah. Akan tetapi karena usia beliau yang telah lanjut, maka akhirnya beliau mengalami masa taqa'ud, masa pensiun. Akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi beliau dari at-ta'alif dan at-ta'alim. Beliau masih melahirkan karya-karya ilmiah, begitu pula kajian-kajian rutin masih beliau adakan di kota Al-Madinah, terkhusus di Masjid Jami' Ar-Ridwan. Yang menjadi penanggung jawab di sana adalah Syekh murid beliau Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Wahid Al-Madkhali Hafizahullah wa ra'ah, yang biidnillahi ta'ala nas'alullah at-taisir, beliau akan mengunjungi negara kita Indonesia pada bulan Dzulqa'dah biidnillahi ta'ala. Al-Syeikh Abdul Wahid. Al-Syeikh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri, beliau termasuk masyayikhil kibar karena usia beliau yang telah lanjut. Syabat lihyatuhu bil ilmi wa tajribati. Jenggot beliau telah putih karena keilmuan dan pengalaman yang banyak yang ada di sisi beliau hafizahullah wa ra'ah. Dan beliau alhamdulillah dikelilingi oleh para talabatul ilm yang telah saya sebut sebagai para ulama, karena mereka adalah para ulama haqqan, walaupun sebahagian pihak masih merancu, masih meragukan bahwa orang-orang yang berada di sekitar beliau adalah orang-orang yang jelek, orang-orang juhal. Akan tetapi manal tafitu ilaihim, kita tidak menoleh kepada syubhat-syubhat rendahan seperti itu, karena yang kita lihat adalah waqi' dan kenyataan yang ada. Al-Syeikh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri memiliki murid-murid khusus yang alhamdulillah hingga saat ini mengkhidmah, membantu beliau dalam persiapan-persiapan ta'lim, begitu pula pada ta'lif, dalam menelurkan, melahirkan karya-karya beliau. Di antaranya adalah karya ini, Ittihaful Uqul. Nanti insyaallah ta'ala akan kita sebutkan apa yang beliau tuliskan dari Al-Muqaddimah, dan pada Muqaddimah tersebut beliau menyebutkan salah satu murid khusus yang ada di sisi beliau yang membantu beliau dalam menelurkan karya Ittihaful Uqul Bisharhi Thalathati Al-Usul. Dan ini adalah perkara yang ma'lum karena beliau hafizahullah wa ra'ah adalah seorang yang kafif, seorang yang buta, sehingga membutuhkan bantuan-bantuan dari para talabah, daripada khawas tullabih, untuk persiapan kajian, ta'lim ataukah at-ta'lif. Ini secara umum berkaitan dengan Al-Syeikh Al-Allamah Al-Faqih Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamadani hafizahullah wa ra'ah. Yang berkaitan dengan Al-Musannaf ikhwati fillah ya ra'akumullah, karya ini yang berada di hadapan saya adalah cetakan kedua, cetakan munaqqahah wa mujaddadah wa mazidah, yang telah dikoreksi, yang telah ditambahkan dan telah direvisi oleh beliau sendiri. Ya insyaallah ta'ala muqaddimah cetakan kedua dan muqaddimah cetakan pertama akan kita bacakan semua sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, karena apa yang berkaitan dengan al-muqaddimah adalah sesuatu yang sangat penting. Kita baca muqaddimah dari cetakan kedua yang dituliskan oleh beliau sendiri, diimlakkan tentunya dan dituliskan oleh khawas tullabih. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu tab'ati tsaniyah, muqaddimah dari cetakan yang kedua. Berkata beliau hafizahullah wa ra'ah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa rabbut tayyibin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyid waladi adam ajma'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa sallama tasliman katsiran ala marril ayyam wal layali wasyuhuri wassinin. Amma ba'd. Setelah beliau memberikan muqaddimahnya secara ringkas, kemudian yang setelah itu, fa inna min ni'amillahi as-sabighah, di antara kenikmatan-kenikmatan Allah yang sangat banyak, alayya, kepada diriku, kata Syekhuna Ubaid Al-Jabir, allati la uhsi laha addan, yang aku tidak bisa menghitungnya, yakni menghitung satu persatu karunia dan kenikmatan yang amat banyak dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma mannallahu bihi alayya wa yasurruhu li atau wa yusirruhu li man nashara kitabi, adalah pihak-pihak yang telah membantu aku dan memudahkan urusanku untuk membantu menyebarkan karyaku ini yang berjudul Ittihaful Uqul bi syarhi tsalatsatil usul. Karena yang membantu menyebarkan dan mencetak karya beliau ini adalah Dar Al-Imam Ahmad yang berada di negara Mesir. Jadi beliau menyampaikan rasa syukurnya kepada percetakan, begitu pula pihak-pihak yang membantu tercetaknya karya beliau ini, hafizahullah wa ra'ah. Fi taba'atihil ula, kata beliau pada cetakan yang pertama, insyaallah ta'ala akan kita bacakan pula muqaddimahnya, wa ma laqituhu tilka taba'ah min qabuli ladal muslimin, la siyama tullabil ilmi minhum. Aku tidak mendapatkan kecuali qabul, rasa yang menandakan penerimaan ahlan wa sahlan dari para tulabul ilm, terkhususnya secara umum di tengah-tengah muslimin. Jadi cetakan pertama ketika sudah naik cetak dan disebarkan, beliau mendapatkan kabar bahwasanya karya beliau ini walhamdulillah banyak dibaca oleh kaum muslimin, terkhusus para tulab al-ilm. Dan kenyataan yang ada memang demikian. Karena ketika ada karya dari Syekhuna pertama kali disebarkan oleh Darul Imam Ahmad, dan ketika sampai di kota Al-Madinah An-Nabawiyah, yang menjualnya adalah Maktabah Darun Nasihah yang berada persis di depan Jamiatul Islamiyah, cetakan beliau ini langsung habis oleh para talabatul ilm, dibeli. Karena memang kita semua para talabatul ilm yang terkhusus yang berada di kota Al-Madinah haus akan karya-karya para ulama al-mu'asirin secara khusus, karena mudahnya bahasa yang mereka pakai, kemudian cara-cara mereka atau metode-metode mereka dalam memberikan ta'lif sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para talabatul ilm, terkhusus tulab jami'ati al-islamiyah bil Madinah. Kemudian kata beliau, syajja'ani, ini semua menyemangati aku, wa hafaza himmati, dan menambah kesemangatan yang aku miliki, menambah semangat yang aku miliki, ala isdari hadzal kitab taba'atan jadidah, untuk memperbaharui kitab ini pada cetakan yang baru, mazidatan, dengan ada tambahan-tambahan, ijtahadtu katsiran fi islahi ma dhahara li fis sabiqati min akhta, yang mana aku akan memperbaiki, aku akan merevisi, mengkoreksi apa-apa yang telah aku dapati dari kesalahan-kesalahan yang telah ada pada cetakan yang pertama tersebut. Wa ha anadha, dan akulah, bifadlillahi wa taufiqi, dengan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan keutamaan serta taufik darinya, dan aku, dan akulah, kata beliau, bifadlillah, dengan keutamaan dari Allah, dan taufiki, dan dengan taufik, hidayah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, uqaddimuhu lilqurra, aku akan menyampaikan dan menghidangkan, artinya mempersilahkan untuk para pembaca melihat cetakan yang kedua yang insyaallah ta'ala jauh lebih baik daripada cetakan yang pertama. Fitaba'atihi thaniyah, pada cetakan yang kedua ini, wa fiha walillahil hamdu wal minnah, dan pada cetakan kedua ini walhamdulillah, mizat infaradat biha an sabiqatiha, ada beberapa nilai-nilai tambahan yang tidak dimiliki oleh cetakan yang pertama. Minha, di antaranya kata beliau, awalan, yang pertama, ziyadatul adillah, pada cetakan kedua ini ditambahkan oleh beliau tambahan-tambahan dalil, minal ayatil qur'aniyah, dari ayat-ayat Al-Qur'an, wal ahadith an-nabawiyah, dan dari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, matbu'atan fi mawadi' minal kitab bifawaidin nafsiyah min kalami ahlil ilm. Yang mana ayat-ayat Al-Qur'an dan hadith-hadith Nabi tersebut aku sertakan dengan ucapan-ucapan para ulama sebagai faidah, ayat-ayat Allah disertakan tafsir dari kalam ulama al-mufassirin, begitu pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam disertakan setelahnya oleh beliau kalam atau ucapan atau penjelasan dari para ulama al-muhaddithin. Ini yang pertama, yang tidak ada pada cetakan yang pertama. Kemudian thanian, keunggulan atau kelebihan yang kedua, wahiyya ahammuha, dan ini adalah sesuatu yang lebih penting, kata beliau, syarhu qawlil musannif, aku menjelaskan ucapan al-musannif, yakni al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi an-Najri, wafsaradallahu ala jami'il ibadil kufru bittagut wal imani billah ila akhiri ma dhakarahu fir risalah. Dalam risalah thalathatul usul ada ucapan dari musannif alaihi rahmatullah, wafsaradallahu ala jami'il ibad ila akhirihi, yang ini beliau akan memberikan syarahnya, penjelasannya secara terperinci, yang ini tidak didapatkan pada cetakan yang pertama. Ini mizah atau keunggulan nilai plus yang kedua, yang tidak ada pada cetakan sebelumnya. Thalithan, yang ketiga, kata beliau, khatamtul kitaba bi arba'ati faharis, pada cetakan ini, cetakan yang kedua ini, aku mengakhirinya dengan 4 jenis faharis, 4 jenis daftar isi. Fahris wahiyah, fahris yang pertama, daftar isi yang pertama, fahrisil ayatil Qur'aniyah, daftar isi yang berisikan atau yang mengandung ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Fahris yang kedua atau daftar isi yang kedua, al-athar, athar-athar dari para ulama. Fahris al-ahadith an-nabawiyah, yang ketiga. Kemudian yang keempat, fahris al-maraji', fahris atau daftar isi yang berkaitan atau berisi dengan marja', dari mana beliau mengambil ucapan-ucapan para ahlul ilm tersebut. Kemudian ada lagi fahras atau fahris, bisa dengan kasrahnya ra' dan fathahnya ra', dengan dua lughah. Al-maudu'at, daftar isi yang berkaitan dengan judul-judul dari apa yang beliau tuliskan. Jadi 4 sampai 5 jenis daftar isi ini beliau tambahkan pada cetakan yang kedua. Dan daftar isi ini adalah sesuatu yang sangat membantu para talabatul ilm. Jadi ketika kita ingin mencari dari karya beliau, sepertinya Syekh menukilkan ayat fa'alam annahu la ilaha illallah. Dari mana kita cari halaman pertama, halaman kedua, tidak ada. Itu akan memakan waktu. Tinggal kita cari halaman paling belakang, kita lihat daftar isi ayat-ayat Al-Quran. Akan ada di situ fa'alam annahu la ilaha illallah, ternyata pada halaman ke-65. Jadi langsung kepada inti ayat yang kita cari. Ini gunanya daftar isi. Seperti kita yang mencari daftar isi dari sebuah kitab atau sebuah majalah atau sebuah karya. Ketika kita ingin mencari daftar isi atau mencari sebuah judul, maka kita melihat daftar isi di belakangnya. Maka ini akan membantu menyingkat bahas, menyingkat apa yang kita cari dari jenis-jenis ucapan para ulama, kah itu ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi atau pembahasan-pembahasan khusus pada karya tersebut. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah, wa hadha alladhi qumtu bihi min amalin hiyalin, sebuah amalan yang tidak besar ini, kata beliau, ketika aku mensyarah al-kitab an-nafis, mensyarah, menjelaskan sebuah kitab yang sangat berharga, al-azim, al-mubarak, sebuah kitab yang sangat agung, yang penuh dengan keberkahan, yaitu al-thalathatul usul li muallifihi al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab mujaddid ad-da'wati as-salafiyyah fi muntasifil qarn ats-tsani, yang karya Thalathatul Usul merupakan karya besar dari Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, yang beliau adalah mujaddid da'wah as-salafiyyah, pembaharu da'wah salafiyyah pada muntasaf al-qarn ats-tsani, abad yang ke-12, ats-tsani asyar, afwan. Beliau adalah mujaddidid da'wah, pembaharu da'wah salafiyah pada pertengahan abad yang ke-12 Hijriyah. Walladhi nasarahu ala hadha tajdid, yang mana beliau mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam memperbaharui da'wah salafiyah ini sehingga at-tauhid tersebar di Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, yang kita tahu sejarah dari dakwah yang dimiliki oleh Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi adalah dengan kesepakatan antara beliau dengan Malik Saud ketika itu, maka terjadilah atau ada Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, sebuah negara yang disebut dengan negara Arab Saudi, sebuah negara yang timbul akibat dua kesepakatan dari Muhammad ibn Abdul Wahhab, begitu pula dari Malik Muhammad ibn Saud alaihim rahmatullah. Kemudian kata beliau, rahimallahu imamaini barakallahu fi aqibihima huwa juhdun muqil. Apa yang aku tulis dalam mensyarah kitab ini, mensyarah Thalathatul Usul karya dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ini adalah satu karya yang al-muqil, satu karya yang sedikit, satu karya yang biasa-biasa saja jika dibandingkan dengan keberkahan dan keagungan yang dimiliki oleh kitab Thalathatul Usul. Dan keberkahan serta keagungan yang ada pada Thalathatul Usul ini bisa kita lihat bagaimana seluruh muslimin yang ada di zaman kita sekarang ini menerima apa yang ada pada dakwah Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, di mana-mana para talabatul ilm menghafalkan matan Thalathatul Usul, begitu pula karya-karya beliau yang lainnya, menunjukkan keberkahan dan qabulul muslimin, kaum muslimin menerima karya dari Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Kemudian beliau menutup mukaddimah ini dengan ucapan yang berisikan doa, wa as'alullahal karim rabbal arsyil azim ayyanfa'a bihadha syarh. Aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberi manfaat pada syarah penjelasan yang aku tuliskan ini ahlal Islam kepada seluruh kaum muslimin, kama nafa'a bi aslihi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan manfaat kepada kaum muslimin dari asal dari kitab ini, yaitu Thalathah Al-Usul. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa katabahu Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri al-Mudarris bil Jami'atil Islamiyyati sabiqan, wa hurrira fi laylatil Jum'ah 11 Rabi'il Awal. Beliau menuliskan ini pada malam Jumat tanggal 11 Rabi'il Awal tahun 1428 Hijriah, kurang lebih 11 tahun yang lalu. Cetakan kedua keluar. Kita akan membacakan mukaddimah pada cetakan pertama, yang di sini beliau akan menyebutkan siapa yang sangat berperan dalam membantu lahirnya karya Ittihaf Al-Uqul ini. Berkata beliau, hafizahullah wa ra'ah, bismillahirrahmanirrahim, muqaddimatu at-taba'atil ula, muqaddimah dari cetakan yang pertama. Alhamdulillahil aliyyil a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara, wasa'a kulla shay'in rahmatan wa ilma, wa qahara kulla shay'in izzatan wa hukma. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kemudian setelah itu, setelah beliau memberikan mukaddimah ringkasnya, fahadha, ini yang aku tulis, syarhun mukhtasarun, sebuah syarah yang ringkas, lil kitabin nafi' al-mati' an-nafis, sebuah syarah, sebuah penjelasan dari sebuah kitab yang sangat bermanfaat, yang sangat berharga, yang sangat agung, al-mausum, yang bernama Al-Thalathatul Usul, yang bernama kitab Thalathatul Usul. Lil imami mujaddidi da'wah salafiyah fi muntasafil qarni thani ashar al-hijri. Karya dari imam mujaddid da'wah salafiyah, pembaharu da'wah salafiyah pada pertengahan abad ke-12 Hijriyah. Ucapan ini sering diulang oleh Syekhuna hafizahullah wara'ah, karena memang al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab di antara kemuliaan yang dimiliki oleh beliau alaihi rahmatullah adalah menyebarkan da'watus salafiyah, yang mana inti dari da'watus salafiyah adalah at-tauhid. Yang sebelumnya negara Arab Saudi adalah negara yang sangat gelap dengan kesyirikan, penuh dengan kezaliman. Diutusnya beliau pada pertengahan abad ke-12 karena beliau lahir pada tahun ke berapa? Halawalan. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi lahir pada tahun ke 12. Abad ke-12 Hijriah, berarti seribuan. Tahun ke berapa? Ini imam dakwatis salafiyah. Hah? Berapa Hamzah? Zaid. Berapa? Hah? Aulad. Kalau aulad enggak ada yang tahu, naik ke syabab. Hati ya syabab. Hah? Ahsan. 1115. Mudah untuk menghafal tanggal atau tahun lahir, bukan tanggal, tahun lahir dari Al-Imam Mujaddid Da'wah As-Salafiyah Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Tinggal antum buat seperti ini, 1115 dalam bahasa Arab. Jadi antum untuk mengingat kapan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi lahir pada tahun keberapa? Pada tahun ini, 1115. Ini kalau dalam bahasa Arab kan 5. Iya. Kalau 0 titik. Jadi ini rumusnya ini. Tahun lahir Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, 1115. Tayyib. Oleh karenanya beliau di sini selalu mengulangi, beliau adalah pembaharu dakwah salafiyah pada pertengahan abad ke-12 Hijriah. Karena tahun seribuan itu adalah pertengahan abad dari 1115, pertengahan abad 12 Hijriah. Kemudian kata beliau, hafizahullah wa ra'ah wa a'ni bihi asyikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, aku maksudkan pembaharu dakwah salafiyah pada pertengahan abad ke-12 Hijriah adalah Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Wa jazahullahu an ahli tauhid was sunnah khaira ma yujzi bihi aliman an ummatih, semoga Allah mendapatkan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasannya karena tauhid yang telah beliau sebarkan dan tersebar di muka bumi ini dengan kesungguh-sungguhan dan semangat dari beliau alaihi rahmatullah. Wa kana hadha syarh, dan syarah ini musajjalan ala asyritah, sebenarnya sebuah syarah yang telah terekam dalam kaset-kaset yang aku miliki. Wa qad qama bi jam'ihi mashkuran tilmidhuna, dan telah ditafriq, telah ditranskrip. Jadi kaset-kaset yang banyak yang dimiliki oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri dikumpulkan oleh murid beliau, wa sahibuna, dan teman kami kata beliau, Abul Harith Muhammad ibn Ghalib ibn Hassan al-Umari al-Yamani. Syekh Abul Harith Muhammad ibn Ghalib ibn Hassan al-Umari al-Yamani. Syekh Muhammad Ghalib al-Umari al-Yamani, yang sekarang bermukim di kota atau negara Dubai dan menjadi dosen pada Jami'ah Ahliyah, universitas swasta di salah satu perguruan tinggi di negara Dubai, yang beliau alhamdulillah telah menyelesaikan gelar doktornya sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu. Jadi Syekh Muhammad Ghalib yang sangat berperan dalam lahirnya karya Ittihaful Uqul, karya dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah. Wa man thamma qama bi'ardihi alayya, kemudian setelah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Ghalib, beliau tunjukkan dan bacakan di hadapan Syekh Ubaid. Fahadhaftu minhu, aku hapus beberapa yang tidak penting. Wazidtu alaih, dan aku tambahkan sesuatu yang aku anggap penting. Wa aslahtu minal ibarati maraitu anna islahahu muhimmun jiddan, dan aku perbaiki beberapa lafaz, beberapa kata-kata yang aku lihat, yang aku pandang untuk diperbaiki adalah sesuatu yang sangat penting, karena khawatir pembaca akan salah faham. Thumma qama al-akh Muhammad ibn Ghalib min ba'di bima ya'ti, Kemudian Syekh Muhammad bin Ghalib meneruskan dan memperbaiki serta merevisi apa yang telah aku perbaiki tersebut. Di antara apa yang beliau perbaiki adalah awalan, yang pertama, tansiqul kitabi tamhidan li tab'ihi. Menulis kitab yang dimulai dengan tamhid, mukaddimah dari beliau. Artinya, beliau yang akan membuat mukaddimah yang sedang kita baca ini. Thanian, amalan yang kedua yang dikerjakan oleh Syekh Muhammad Ghalib atas permintaan dari Syekh Ubaid, azwul ayatil qur'aniyah ila mawadi'iha minas suwar. Menuliskan ayat-ayat Quran, surat apa, ayat keberapa, ketika aku menuliskan, ketika aku membacakan surat tersebut dan menjadikan wajhu istidlal pada syarah atau pada penjelasan karya ini. Jadi ada ayat Al-Quran, contohnya misalkan, fa'alam annahu la ilaha illallah, ditulis, diminta oleh Syekh Ubaid, tulis, ini pada surah Muhammad ayat kesekian. Maka ini amalan atau yang diminta oleh Syekh Ubaid, yang dikerjakan oleh Syekh Muhammad Ghalib. Kemudian yang ketiga, amalan yang dikerjakan oleh Syekh Muhammad Ghalib atas permintaan dari Syekh Ubaid, takhrijul ahadith, mengeluarkan riwayat-riwayat hadith, wabayanul hukmi alaiha, dan menjelaskan hukum hadith tersebut, agar pembaca mengetahui hadith ini adalah hadith yang sahih, hadith ini adalah hadith yang dhaif. Sawa'un fi dhalika ahadithul kitab wa syawahiduna, apakah hadith-hadith yang berada di dalam thalathatul usul itu sendiri ataukah hadith-hadith yang kami bacakan, kata beliau. Rabi'an, amalan yang keempat, wad'u fahrasu tafsili lil mawdu'ati allati ihtawahal kitab. Aku meminta Syekh Muhammad Ghalib untuk menuliskan fahras, untuk menuliskan daftar isi secara rinci untuk judul-judul yang telah aku minta pada karya yang beliau tuliskan ini. Wasammaituhu, dan aku namakan karya ini dengan ittihaful uquli bisharhi thalathatil usul. Jadi ini permintaan dari beliau secara langsung, dan beliaulah yang memberi nama karya ini dengan ittihaful uqul bisharhi thalathati al usul. Kemudian beliau akhiri dengan doa, wallahu as'aluhu ayya umma binaf'ihi ahli al-islam. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan karya ini, wa ayaja'ala amali, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalanku ini fihi khalisan liwajihil karim, dipenuhi dengan keikhlasan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Wa ayyujziya sahibana abal harith khairan. Kembali Syekh Muhammad Ghalib mendapatkan doa dari guru beliau, yaitu Syekh Ubaid ibn Abdullah Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang setimpal, ganjaran pahala kepada sahibana, kepada teman kami, kepada sahabat kami abal harith, yakni Syekh Muhammad Ghalib, dengan kebaikan yang berlimpah. Liqa'un ma badhalahu Allahu min juhdin fi ikhraj hadzal kitab. Karena beliau, yakni Syekh Muhammad Ghalib, sudah meluangkan waktu yang luar biasa untuk melahirkan karya ini, dan perhatian beliau luar biasa dalam bolak-balik bertemu dengan Syekh, merevisi, mengoreksi, dan menambahkan serta mengurangi apa yang diminta oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa katabahu Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Mudarris bil Jami'atil Islamiyyati sabiqan wa hurrira fi sabahi tsani asyar min Ramadan. Muqaddimah pada cetakan pertama ini beliau tulis pada pagi hari tanggal 12 Ramadan amu sittatin wa ishrina wa arba'imi'ati wa alfin lil hijrah wa kana bil madinatin nabawiyah pada tahun ke 1426. Jadi cetakan yang pertama ditulis oleh beliau, dan mukaddimah ini pula selesai ditulis oleh beliau pada tanggal 12 Ramadan 1426. Dua tahun tersebar kitab ini, dipakai dan dipelajari oleh para talabatul ilm khususnya di kota Al-Madinah, dan beliau alhamdulillah membuka pelajaran-pelajaran khusus kepada para talabatul ilm di kota Al-Madinah untuk membaca karya ini. Kemudian berselang dua tahun, pada tahun 1428 dicetak ulang dengan tambahan-tambahan dan keunggulan yang telah kita sebutkan pada mukaddimah cetakan yang kedua. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini mungkin insyaallah ta'ala yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Biidnillahi ta'ala pada pekan depan, Rabu malam Kamis yang berikutnya, kita akan mulai masuk ke inti pembahasan ketika beliau akan mensyarah, menjelaskan ucapan dari Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi alaihi rahmatullah di dalam Thalathatul Usul. Ya insyaallah ta'ala metode kita dalam mempelajari karya ini seperti apa yang telah beliau tuliskan, membaca matan dari Thalathatul Usul, kemudian kita terjemahkan secara global. Setelah itu kita akan membaca syarah dari Syekh Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri Hafidhahullah wa ra'ah, yang insyaAllah ta'ala kita akan mendapatkan faedah-faedah nafisah, faedah-faedah yang berharga yang beliau nukilkan dari para ulama dan yang beliau sampaikan pula, karena keilmuan beliau adalah keilmuan yang tinggi dan mumpuni. Jazahullahu khaira. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.